aku sebentar di sini, ku kan terbang dan kembali. Ku petik bintang yang paling terang, jadi mahkota untukmu. Meski jaraknya berjuta cahaya, terlalu mudah untukku. Karena ku tahu setiap waktu lebih berharga denganmu. Jika ada yang paling sayang, itu diriku. Selalu ada untukmu, itulah diriku yang berjuang untuk setia. Itu itu aku.